فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Katakanlah, Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati, dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.